Mitra Bisnis Quick Yanggi berpandangan, alasan untuk membubarkan BP Migas sangat kuat, mengingat ikatan kontrak dengan perusahaan migas asing idealnya dilakukan secara bisnis to bisnis dan bukan bisnis to government, guna menghindari persoalan yang mengancam seluruh bangsa jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kontrak-kontrak tersebut, lantaran BP Migas berada di lingkaran pemerintahan negara. Dan untuk mendalami masalah terkait ikatan kontrak ini, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Baik Pak Quick, kemarin Bapak memastikan bahwa BP Migas berada di jajaran pemerintahan negara. Nah, apakah ini berarti negara secara keseluruhan terikat kontrak dengan perusahaan migas asing? Ya memang makanya. Jadi dagang, counterpart asingnya swasta, Indonesianya yang punya minyak pemerintah gitu. Negara kan lucu. Tapi Pak Quick, bukankah hubungan secara bisnis to government juga bisa dilakukan? Negara juga boleh, akan tetapi PT, perseroan terbatas, yang berarti terbatas tanggung jawabnya, terbatas pada modal yang disetor. Jadi BUMN yang 100% sahamnya dimiliki oleh negara, itu boleh. Tapi bukan negaranya sendiri yang mengikat kontrak. Jadi idealnya memang harus B2B ya Pak Quick? Iya. Sekarang kan B2G. PB2G, private business to government, gitu. Lucu. Tapi Pak Quick, mengapa kondisi itu dulu dilegalkan? Ya legal, oleh karena itu dituangkan di dalam undang-undang, makanya undang-undangnya yang digugat. Nah, dengan undang-undang dinyatakan pertentangan dengan undang-undang dasar, ya BP Migasnya mesti bubar itu. Selama itu berlaku, ya wajar. Yang tidak wajar adalah undang-undangnya. Prinsipnya kenapa kok tidak wajar? Itu prinsipnya, mana ada orang dagang kok swasta dagang dengan negara. Nah kalau dagang, yang mengikat dagang itu negara, maka kalau terjadi default segala sesuatu yang disita kan milik seluruh bangsa. Kan lucu gitu. Kecuali prinsip dasar itu juga ada sejarahnya. Kita sejarahnya kan panjang sekali sebelum BP Migas kan normal, tidak ada masalah dengan Pertamina. Kenapa mendadak ada pikiran itu? Dan yang berperan USAID. USAID akhirnya adalah seperti itu. Nah, seperti yang sering kita katakan dan yang oleh banyak orang dianggap sebagai teori konspirasi. Ada yang menganggap itu serius, memang ada konspirasi penghisapan kekayaan bangsa yang lebih lemah. Tapi ada yang menganggap itu omong kosong, gitu. Nggak ada teori itu. Gitu. Demikian Quick Yanggi, Benny Rahmadi, Pas FM.